Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wal Nasara oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan beliau di halaman 161. Qalatil Yahud, kemudian Yahudi berkata, Nahnu la nunkir hadha. Lakin hadhihi bisyaratun bimulkihi wa dhuhurihi wa qahrihi la birisalatihi wa nubuwatihi. Ikhwani fillah na'azzakumullah, kita sudah sampaikan dan kita sudah bacakan beberapa kalimat dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab-kitab yang mereka pegang, ada kalimat bahwa nanti akan muncul di Gunung Faran seorang yang tangannya di atas seluruh tangan-tangan manusia dan tangan manusia seluruhnya ada di tangannya. Yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali dengan Rasulullah SAW. Karena tidak ada di sana, di daerah Faran tadi, ini daerah Mekah, selain beliau yang tangannya mencakup seluruh tangan-tangan manusia dan tangan-tangan manusia seluruhnya berada di tangannya, yang artinya memimpin, membimbing dan seterusnya. Kata Yahudi, kami tidak mengingkari memang ada kalimat itu dan kami juga tidak mengingkari adanya berita itu, tapi berita itu bermaksud memberitakan bimulkihi. Perhatikan kalimat ini. Lakin hadihi bisyaratun bimulkihi. Ini berita tentang kekuasaannya saja. Waduhurihi, menonjolnya dia saja. Waqahrihi, dan memimpinnya. Tetapi la birisalatihi, bukan bukti kerasulannya. Wanubuwatihi, bukan pula bukti kenabiannya. Demikian komentar Yahudi. Karena tidak bisa membantah kata-kata yang ada dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat. Maka katanya, itu hanya berita bahwa orang itu memang memimpin dunia. Tapi bukan berarti Rasul. Bukan berarti Nabi, katanya. Qala al-Muslimun. Maka dijawab oleh kaum Muslimin. Al-Mulku Mulkan. Yang namanya kerajaan, kepemimpinan, kekuasaan, itu ada dua jenis. Mulkun laisa ma'ahu nubuwah. Ada kerajaan yang tidak bersamanya kenabian. Bal mulkun jabbarun mutasallit. Yaitu seperti kekuasaan para raja-raja yang sombong dan menindas rakyatnya. Wa mulkun nafsuhu nubuwah. Yang kedua, kekuasaan yang diiringi kenabian atau kekuasaan yang di dalamnya mengandung kenabian. Seperti kekuasaan Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Yusuf ketika sudah menjadi menteri. Barakallahu fiikum. Wal bisyarah lam taqa' bil mulkil awal. Sekarang saya mau tanya pada kalian wahai Yahudi. Berita tadi dalam kitabmu akan memimpin dan tangan-tangan manusia berada di tangannya. dan tangannya di atas seluruh tangan-tangan manusia. Ini kekuasaan yang mana? Kekuasaan para orang-orang yang sombong, jababirah, yang menindas rakyatnya dan seterusnya, yang tidak beragama? Atau kekuasaan yang diiringi kenabian? Walasiyama ini da'a sahibuhu nubuwa wa risalah wa huwa kadibun muftarin. Kalau kamu katakan, oh itu kerajaan biasa, bukan kenabian, berarti kamu anggap orang ini yang di Jabal Faran tadi menguasai manusia dan terus mengaku-ngaku nabi. Wa huwa kadibun muftarin, berarti dia pendusta yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Maka apakah mungkin dipuji dalam kitabmu? Apakah mungkin al-kadzab, sang pendusta yang mengaku-ngaku nabi padahal bukan nabi, kemudian dipuji dalam kitab Allah, dalam Taurat? Padahal yang namanya pendusta yang mengaku nabi, fahuwa min syarril khalqi, maka dia adalah sejelek-jelek makhluk. Orang yang tidak diutus sebagai nabi, tapi mengaku-ngaku nabi, itu syarrul khalq, sejelek-jelek makhluk. Wa afjaruhum wa akfaruhum, paling fajir, paling kafir. Fahadha la taqa'al bisyarah, maka tidak mungkin jadi berita gembira yang ada dalam kitabmu Taurat. Hadha la taqa'al bisyarah bimulkihi, tidak mungkin jadi berita gembira dengan kekuasaannya kalau dia pendusta. Wa inama yaqa'at tahdhir, harusnya bukan berita gembira, tetapi tahdhir, peringatan. Hati-hati dari pengaku nabi, harusnya begitu. Bukan kabar gembira, gembiralah, nanti akan datang orang yang menguasai Faran ke seluruh dunia dan seterusnya. Harusnya bukan berita gembira, tapi peringatan kalau kalian anggap dia bukan nabi, hanya penguasa saja. Tapi ternyata penguasa itu ngaku nabi, berarti pendusta. Syarrul khalq, kalau pendusta sejelek-jelek makhluk, sefajir-fajir makhluk, sekafir-kafir makhluk, maka harusnya bukan berita gembira, tapi peringatan. Min fitnatihi, hati-hati dari fitnahnya. Kama waqa'at tahdhir min fitnatid dajjal, sebagaimana datang berita peringatan-peringatan berbahaya, hati-hati dan sebagainya, dari munculnya dajjal. Karena dajjal ngaku Tuhan, bukan hanya ngaku nabi, mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Bal hadza syarrun min sanharib wa bukhtansir, berarti kalau mengaku nabi, mengaku rasul padahal bukan, berarti lebih jelek daripada sanharib wa bukhtansir. Barakallahu fiikum, nama-nama raja-raja yang lalim di zaman-zaman para anbiya dulu, sanharib dan bukhtansir, bukhtanassar. Wal-muluku dhulamah wal-fajarah alladina yakdibun, dan juga lebih jelek daripada raja-raja yang zalim, raja-raja yang fajir, yang berdusta atas nama Allah. Berarti lebih jelek dari Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, atau Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Wal-akhbar la takunu bishara, kalau beritanya berita seperti ini, penguasa yang zalim mengaku-ngaku nabi, tentunya bukan bisyara. La takunu bisyara, tidak bisa menjadi berita peringatan, berita gembira. Wala tafrah bihi, dan tidak perlu gembira dengan berita itu. Enggak perlu gembira Hajar dan Ibrahim. Apa kaitannya Hajar dan Ibrahim? Karena berita gembira tadi katanya dalam kisah dalam Taurat mereka, malaikat Jibril turun kepada Ibrahim dan Hajar, memberitakan jangan, kau tinggalkan, nanti dia akan memiliki anak, dan anak itu nanti akan melahirkan orang besar, orang yang akan menguasai manusia, yang akan begini-begini. Kabar gembira. Nah apakah mungkin kalau ternyata munculnya kadzab, sebagaimana kalian tuduhkan? Tidak mungkin. Maka dia benar-benar Rasul, dan itu yang dimaksud orang besar yang akan memimpin manusia. Tempatnya sudah dijelaskan, di Faran, Barakallahu fiikum. Karena ini ceritanya Hajar. Turunan Hajar yang jadi nabi hanya naam Rasulullah SAW. Pertama Ismail. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya para anbiya dari anak Ibrahim yang bernama Ishak. Ishak, Yaqub, Yusuf, Sulaiman, Daud dan seterusnya. Wala basyara ahadun bidzalik. Maka kalau kalian anggap bahwa itu hanya berita tentang raja saja, tetapi dia ngaku-ngaku nabi, berarti ini adalah raja pendusta. Tidak mungkin akan diberitakan berita gembira pada siapapun. Wala yakunu dhalika ithabah laha min khudu'iha wa dhulliha wa anna Allah qad sami'a dhalika wa yu'adzim hadzal maulud. Dan juga tidak pantas berita itu sebagai balasan kebaikan dari Hajar. Tunduknya Hajar, taatnya Hajar, setianya Hajar. Tidak mungkin dibalas dengan berita ini. Kalau berita ini kalian anggap sebagai berita munculnya seorang raja yang bukan nabi, bukan rasul, ternyata ngaku nabi, ngaku rasul, itu bukan berita gembira dan bukan balasan kebaikan. Padahal dalam kitab kalian disebutkan bahwa karena dia tunduk, karena dia taat, karena dia setia, yakni karena Hajar memiliki kebaikan-kebaikan tersebut, maka niscaya Allah akan berikan nanti turunannya yang akan muncul di Faran, yang akan begini, begini, begini. Berita gembira. Karena balasan. Isabah. Min khudu'iha. Dari ketaatannya. Wa anna Allah qad sami'a dhalika wa yu'adzim hadzal maulud. Dan Allah telah mendengarnya dan menghormati, mengagungkan yang dilahirkan tersebut. Wa yaj'aluhu li ummatin 'azimah, dan Allah akan jadikan untuk umat yang besar. Wa hadza 'indal jahidina bi manzilati an yuqal, dan bagi para penentang, para penolak, bi manzilati an yuqal innaki satalidina jabbaran. Kalau anggapan kalian yang mengingkarinya dan menganggap bahwa itu bukan nabi, bukan rasul, berarti seakan-akan malaikat berkata, innaki satalidina jabbaron boliman togian. Engkau akan melahirkan seorang jabbar, sombong, yang zalim, tagut, yang akan mengaku-ngaku nabi, kadab. Iya kan? Dan itu bukan berita gembira sama sekali. Apalagi dijadikan sebagai balasan kebaikannya. Tidak mungkin. Yuqahhirun nas bil batil, memimpin manusia dengan kebatilan. Wa yaqtul awliya Allah, dan membunuh wali-wali Allah. Wa yasbi harimahum, dan menawan wanita-wanita mereka. Maksudnya, bukankah Rasulullah SAW dan para sahabat yang memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam? Maka kalian anggap bahwa ini orang yang zalim, jahat, memerangi orang-orang yang merupakan kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, menawan wanita-wanita mereka. Wa yaqut amwala bil batil, melampas harta dengan batil. Wa yubaddil adyan al anbiya, merubah agama nabi, merubah Nasrani, merubah Nasrani. Wa yakdzib ala Allah, berdusta atas nama Allah, dan seterusnya. Kalau dikatakan seperti itu kepada Hajar, engkau akan melahirkan orang begini, kira-kira itu balasan kebaikan atau berita kejelekan? Jelas berita kejelekan, bukanlah itu balasan kebaikan. فَمَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْبِشَارَةِ عَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَلْقِ بُهْتَانًا وَفَرِيَّةً عَلَى اللَّهِ. Siapa yang membawa berita gembira ini kepada makna yang seperti itu, maka berarti dia telah berdusta dengan sebesar-besar kedustaan. Mengada-adakan kedustaan dengan sebesar-besar kedustaan. Alallah, atas nama Allah. Walaysa hadza bimustankirin li ummatil ghadab. Tetapi ini memang tidak mustahil. Memang ini wajar bagi ummatil ghadab. Wajar bagi ummatul ghadab. Siapa ummatul ghadab? Yahudi. Dijuluki ummatul ghadab karena Allah marah pada mereka. Allah murka pada mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adalahum jahannam. Dalam sekian tafsir disebutkan bahwa makna al-maghdubi alaihim dalam surat Al-Fatihah adalah Yahudi dan sejenis Yahudi. Al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Sedangkan ad-dallin adalah Nasrani dan sejenis Nasrani. Maka kita kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dolin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Yang punya ilmu tetapi memutarbalikkan ilmu. Yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Maka Allah murka pada mereka. Mereka ahlul ghadab. Golongan orang yang dimurkai. Yahudi dan sejenis Yahudi. Waladdallin. Dan jangan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nasara. Yang sesat. Ingin membela Nabi Isa. Ingin membela wanita yang suci itu Maryam. Akhirnya malah mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap Allah punya anak. Astagfirullah. Maka ini barakallahu fikum adalah kesesatan. Dan kita ingin jalan yang lurus. Bukan jalannya Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Bukan jalannya Nasrani yang sesat. Kembali kepada kita. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walaysa hadza bimustankarin li ummatil ghadab, dan ini tidak aneh bagi ummatul ghadab, bagi umat yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi. Wa qatalatil anbiya, para pembunuh para nabi Yahudi. Yaqtulunan anbiya abighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Wa qaumil buhd, kaum yang bakhil. Diminta sedekah, diminta zakat, diminta sumbangan. Apa kata Yahudi? Oh, Allah minta dari kita. Berarti Allah fakir, kita yang kaya. Menyatakan Allah bakhil, kita yang kaya. Astagfirullah, itu Yahud. Maka bagi umat yang seperti itu kepada Allah, bagi umat yang dimurkai oleh Allah, bagi umat yang sudah banyak membunuh para nabi, wajib. Kalau mereka kemudian menafsirkan ayat tadi, menafsirkan kitab mereka sendiri dengan tafsir yang jauh. Sudah jelas ada dalam kitab mereka akan muncul dari turunan Hajar yang akan menguasai dunia. Kata mereka, yang menguasai saja tapi bukan nabi. Oh gitu, menguasai saja bukan nabi. Kalau dia ngaku nabi, berarti dusta, kadzab. Berarti yang diberitakan pada Hajar bukan berita gembira, tapi berita peringatan, hati-hati, dari turunanmu akan ada kadzab, pendusta yang mengaku nabi. Begitu wajar bagi Yahudi yang memang ummatul ghadab, yang memang sudah banyak membunuh para anbiya. Al-wajhus sabi', sisi yang ketujuh. Qaulu Dawud fi Zabur, ucapan Daud dalam kitab Zabur. Sabbihullaha tasbihan jadidan liyafrah Israel bikhaliqihi wa buyuti Sihyun min ajli anna Allah astafa lahu ummatahu wa atahu an-nasr wa saddada salihin bil karama yusabbihuna ala madajihi ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتين وينتقم بهم من الأمم الذي لا يعبدونه يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرفهم بالأغلال. Perhatikan ucapan Daud عليه السلام dalam Zabur. Di dalam Zabur Tentunya ini pun diambil dari dalam kitab Al-Jawabus Sahih. Sabbihullah, pujilah Allah. Tasbihlah, sucikanlah Allah dengan pensucian yang baru lagi. Jadi diulang lagi yang baru lagi. Liyafrah Israel bi khaliqihi, agar Israel gembira dengan penciptanya. Wa buyuti Sahyun, dan rumah-rumah Sahyani Zionis, agar Allah Subhanahu wa taala memilih bagi umatnya satu orang dan Allah berikan kepadanya kemenangan. Perhatikan baik-baik. Dan agar rumah-rumah Sahyun juga gembira karena Allah istofa lahu ummatahu. Allah pilihkan untuknya umatnya, dari umatnya, dan Allah berikan padanya kemenangan. Wasaddada salihina bil karamah, yang meluruskan orang-orang saleh dengan kemuliaan. Yusabbihuna ala madaji'ihim, yang memuji Allah di pembaringan-pembaringan mereka. Wa yukabbiruna Allah, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras. Bi aswatin murtafi'ah, dengan suara yang keras. Bi aydihim suyuf, di tangan-tangan mereka ada pedang-pedang. Dhata syafratain, yang memiliki sisi tajamnya di kedua sisinya. Ini ada pedang yang satu sisinya saja yang tajam, ada pedang dua-duanya tajam kanan kirinya. Wa yaltaqim bihi minal umam alladziina la ya'budunahu, yang orang ini akan membalas umat-umat yang tidak mau beribadah kepada Allah, dan akan mengikat raja-raja mereka dengan ikatan-ikatan, akan menawan, mengikat atau membelenggu tokoh-tokoh mereka yang tidak beribadah kepada Allah dengan belenggu-belenggu. Titik. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi sifat innama tantabiq ala Muhammadin wa ummatihi. Sifat yang digambarkan dalam ucapan tadi adalah sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat baik-baik kalimat per kalimat. Fahumul ladina yukabbiruna Allah bi aswatihim murtafi'ah. Mereka lah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, di zamannya, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat salat bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Setelah salam, Ibnu Abbas masih remaja di belakang safnya, beliau berkata, aku tahu, inqida'is salah bisawtit takbir. Aku tahu, berakhirnya salat mereka adalah dengan suara takbir mereka. Aku tahu berakhirnya salat Rasulullah SAW dengan suara takbir mereka. Jadi Ibnu Abbas melihat, mendengar di belakang suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti setelah selesai salatnya. Persis seperti yang digambarkan dalam kitab mereka tadi. Fahumul ladina yukabbiruna Allah bi aswatihim murtafi'ah fi adanihim. Lissalawatil khamsi wa alal amakinil aliyah. Mereka bersalawat, bertakbir pada salat-salat yang lima waktu. Dan di tempat-tempat yang tinggi, yaitu menara-menara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fikum, itu takbir. Dengan suara yang keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah ada di agama lain bertakbir dengan suara yang keras? Apakah ada di Nasrani? Apakah ada di Yahudi? Justru yang ada di umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di gereja-gereja yang terdengar dengan keras suara lonceng, teng neng. Di kalangan Yahudi yang terdengar suara trompet, Tayib, suara buk. Tad, tad, tad, tad. Apa lagi? Di mana ada takbir bisautin murtafi'ah? Enggak ada kecuali pada Islam dan kaum muslimin. Berkata Jabir, kunna ma'an Nabi SAW idha alawna kabbarna. Kata Jabir, kami bersama Nabi SAW, jika kami menaiki tempat-tempat yang tinggi, kami bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idha habatuna, sabbahna. Kalau kami turun ke tempat yang rendah, kami mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti kaum muslimin lah. Pengikutnya Nabi Muhammad SAW lah. Yang mengajarkan takbir dengan suara yang keras. Wa wudi'atis salatu ala dhalik. Dan diletakkan salat di atas yang demikian. Wa hum yukabbiruna Allah bi aswatin 'aliyah murtafi'ah. Mereka lah kaum muslimin yang bertakbir dengan suara yang keras, suara yang tinggi fil adzan, ketika mengumandangkan adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa fi 'idil fitri, demikian pula pada Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah. Sekarang apakah kalian mengingkari kitab kalian sendiri? Wahai Yahudi, apakah kalian mengingkari kitab-kitab kalian sendiri, kitab suci kalian sendiri, bahwa nanti akan Allah pilihkan satu umat yang bertakbir dengan suara yang keras? Mana yang membesarkan Allah dengan suara yang keras selain agama Islam? Sudah jelas sesungguhnya. Hanya saja mereka bukan tidak tahu. Tidak mau. Bukan tidak tahu. Tidak mau. Mereka sudah tahu. Sekian banyak ciri-cirinya. Sekian banyak berita-beritanya. Wa idun nahr. Demikian pula pada idun nahr. Kalau Idul Fitri adalah setelah Ramadan. Adapun idun nahr adalah ketika tanggal 10 Dhul Hijjah. Hari Raya Kurban. Mereka bertakbir dengan suara yang keras. Di masjid-masjid, di lapangan-lapangan, di radio, di mana-mana. Wa fi ashri dhul hijjah. Dan juga di 10 akhir dhul hijjah. Mereka banyak bersalawat dan bertakbir. Wa aqimis salawat fi ayami mina. Dan juga di akhir-akhir salat di hari-hari mina. Hari-hari mina, barakallahu fikum, ayamut tashriq. Ayamut tashriq adalah tanggal 11 Dhul Hijjah, 12 Dhul Hijjah, dan 13 Dhul Hijjah. Karena disunahkan takbir pada hari raya Idul Adha, itu disunahkan pula bertakbir di hari-hari tashriq. Di tanggal 11-nya setelah sholat, setelah sholat-sholat wajib. Di tanggal 12, tanggal 13. Disebutkan oleh Imam Bukhari, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kana yukabbir bi Mina, bahwa beliau pernah bertakbir di Mina. Fayasmauhu ahlul masjid, kemudian didengar oleh penduduk masjid. Fayukabbiruna bi takbirih, maka mereka pun bertakbir semuanya mengikuti takbirnya. Fayasmauhum ahlul aswaq, akhirnya didengar oleh orang-orang di pasar. Fayukabbirun, maka di pasar pun ikut bertakbir. Hatta tartajja Mina takbiran, hingga Mina seluruhnya goncang dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa kana Abu Hurairah wa Ibn Umar yakhrujani ila as-suq. Juga Abu Hurairah dan Ibn Umar keluar ke pasar. Ayam al-ashr, di hari-hari 10 tersebut. Fayukabbiruna, fayukabbirani, yukabbirun nas bitakbirihim. Demikian pula 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah. Ada takbir yang sifatnya mutlak. Tidak muqayyad. Bebas, mutlak. Tidak muqayyad dengan salawat. Maka Abu Hurairah dan Ibn Umar keluar ke pasar di hari-hari 10 tersebut sengaja bertakbir di pasar, yukabbirun nas, agar manusia ikut bertakbir. Maka manusia di pasar ikut bertakbir dengan takbir keduanya. Wa yukabbiruna aydan ala qarabinihim. Dan mereka juga bertakbir ketika mereka berkurban atas kurban-kurban mereka. Wa dhahayahum, ketika menyembelih kurban-kurban tersebut. Wa inda ramyil jimar, bertakbir ketika melempar jumrah. Ketika melempar jumrah, disunahkan bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, sampai 7 batu semuanya dilempar dengan Bismillahi Allahu Akbar. Takbir. Wa ala safati wal marwa, demikian pula di Safa, di Marwa, ketika mereka sedang sa'i dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, apa yang mereka ucapkan dalam zikirnya? Sama. Ada takbirnya di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa inna muhadatil hajaril aswad. Demikian pula ketika mereka yang tawaf. Jutaan manusia tawaf mengelilingi Ka'bah, setiap melewati batas Hajar Aswad, mereka semua berkata, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Suara mereka dengan takbir berkumandang di mana-mana. Itu kaum muslimin. Wa 'ala as-Safa wa 'ala al-Marwa wa 'inda muhadat al-Hajar al-Aswad, ketika melewati Hajar Aswad ketika tawaf. Wa fi adbari salawatil khams, demikian pula setelah salat-salat lima waktu, membaca tahmid, takbir, tasbih, tahmid dan takbir. Bismillah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau 33 kali masing-masingnya, tidak bersama-sama, maka subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali. Barakallahu fiikum. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan yang langsung. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mengapa? Kata beliau, litawafuq, agar mencocoki berita Ibnu Abbas. Aku mendengar suara takbir mereka. Yang terdengar oleh Ibnu Abbas, takbirnya, karena dibacanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka yang terakhir yang terdengar lebih jelas oleh Ibnu Abbas, bahwa mereka berakhir salatnya dengan takbir. Walaysa hadza li ahadin minal umam. Takbir dengan suara yang keras tidak ada pada agama lain. La li ahlil kitab wala ghairihim. Tidak ahlul kitab, tidak pula selain ahlil kitab. Tidak ahlul kitab, apalagi selain ahlul kitab. Selain ahlul kitab kadang tidak kenal Allah. Tapi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kenal Allah. Walaupun mereka mengucapkan dengan salah, mengucapkan dengan cadel, mengucapkan dengan Allah, Tuhan Allah. Tetapi yang mereka maksudkan Allah. Apakah mereka mentakbirkan Allah dengan suara yang keras? Tidak ada. La ahlul kitab wa la ghairuhum. Siwahum, selain kaum muslimin. Fa innal yahuda yajma'una an-nas bil buq. Yahudi mengumpulkan manusia dengan suara trompet. Yang mereka tiup ketika mengumpulkan manusia, mereka tiup dalam perayaan-perayaan mereka dan mereka tiup di malam-malam tahun baru. Kaum muslimin jangan ikut-ikutan, barakallahu fikum. Karena mereka merayakan segala macam perayaan dengan trompet. Wan Nasara bin Naqus, sedangkan Nasrani dengan naqus, dengan lonceng. Wa ma takbirullah bi aswatin murtafi'ah, mereka tidak membesarkan Allah, tidak membesarkan Tuhan Allah, tidak membesarkan pencipta langit dan bumi dengan suara yang keras, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fasyiar Muhammad ibni Abdullah wa ummatihi, maka takbir membesarkan Allah dengan suara keras itu syiarnya Islam, syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam sifat-sifatnya tadi, bertakbir dengan suara yang keras, dan di tangan-tangan mereka ada pedang-pedang yang terhunus yang memiliki dua sisi yang tajam. Baik, pedang siapa itu? Ternyata pedang yang memiliki dua sisi tajam adalah pedangnya orang-orang Arab. Suyuful Arabiyah. Itu pedang-pedang Arab. Allati fatahat sahabah bihal bilad. Yang para sahabat membuka negeri-negeri dengan pedang-pedang mereka. Yang dhat syafratain. Wahila ilal yaum ma'rufah lahum. Dan ini sampai hari ini dikenal. Wa qaluhu yusabbihuna ala madaji'ihim. Dan disebutkan sifat ketiga, mereka bertasbih di pembaringan-pembaringan mereka. Memuji Allah, mensucikan Allah di pembaringan-pembaringan mereka. Ini juga sifat kaum mukminin. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Ma'lumun qat'an anna hadhil bisyara la tantabiq 'alan nasara. Ini sudah diketahui secara tegas bahwa kabar gembira ini tidak cocok dengan Nasrani. Wala tunasibuhum, tidak cocokin mereka. Fainahum la yukabbirun Allah bi aswatin murtafi'ah. Karena mereka tidak bertakbir dengan mengeraskan suara. Wala bi aidihim suyuf. Tidak pula di tangan-tangan mereka ada pedang yang memiliki dua sisi tajam. Yantaqimullahu bihim minal umam. Yang Allah membalas dengan mereka. Dengan sebab mereka umat-umat. Wan nasara ta'ibu man yuqatilul kuffar bisayf. Contohnya Nasrani. Nasrani justru menganggap aib. Menganggap jelek siapa yang memerangi orang kafir dengan pedang. Jadi Nasrani menganggapnya memerangi dengan pedang itu bukan hal terpuji. Menurut Nasrani. Kalau mereka memukul pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau mereka mengambil sapu tanganmu, berikan jubahmu. Begitu ajarannya. Nasara ta'ib, menganggap aib. Orang yang memerangi kufar dengan pedang. Wa fihim man yaj'al hadza min asbabit tanfir an Muhammad SAW. Bahkan sebagian mereka atau di antara mereka ada yang menganggap hadza sebagai sebab-sebab tanfir, sebab-sebab untuk menjauhkan umat manusia dari Nabi Muhammad SAW. Lihatlah mereka berperang atau berdakwah dengan pedang katanya. Karena kebodohan mereka. Padahal dalam kitab mereka diceritakan. Nanti Allah akan membalas mereka dengan pedang-pedang mereka. Artinya memang pedang-pedang kaum muslimin dipegang oleh kaum muslimin. Tetapi Allah SWT yang memerintahkan. Allah yang mewajibkan jihad. Dan Allah SWT yang mengatakan, aku balas mereka dengan pedang-pedang mereka. Artinya membalas orang kafir dengan pedang-pedang kaum muslimin. Walijahlihim. Dan karena bodohnya mereka, wadhalalihim, karena sesatnya mereka, la ya'lamun, mereka tidak tahu, anna Musa qatala al-kuffar. Mereka menjelekkan umat Islam karena berdakwah dengan pedang, jihad fi sabilillah. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Nabi Musa alaihi salam diceritakan dalam kitab-kitab mereka qatala al-kuffar, wahai Yahudi. Apakah kalian tidak tahu bahwa Nabi Musa memerangi kuffar? Wa ba'dahu Yusha ibn Nun. Dan setelah Nabi Musa, nabi mereka Yusha ibn Nun juga memerangi kuffar. Wa ba'dahu Daud. Dan setelahnya juga Nabi Daud. Bukankah juga memerangi kuffar? Wa Sulaiman. Alayhimus salatu wassalam. Semoga salawat dan salam atas mereka. Wa ghairuhu minal anbiya. Dan lain-lainnya dari para nabi. Mereka pura-pura lupa tokoh yang mereka banggakan sendiri. Yang mereka katakan Alexander. Siapa itu? Khana bin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sesungguhnya bukan Alexander, Iskandar. Iskandar Dzulkarnain yang memimpin perang. Dan mengapa dikatakan Dzulkarnain? Karena memakai penutup kepala besi, pelindung kepala yang ada tanduknya. Barakallahu fiikum. Artinya apa? Pejuang. Tokoh-tokoh yang ada dalam Injil, kalian pejuang. Mengangkat senjata, memerangi orang-orang kafir. Kenapa kemudian kalian menjatuhkan, menjelekkan umat Islam, menjelekkan Rasulullah SAW dengan alasan mereka mengangkat pedang? Sedangkan kami menganggap aib, menganggap jelek, menganggap rendah, menganggap salah kalau melawan dengan pedang. Jadi kalau dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kirinya. Kalau diambil hapu tangan, berikan jubahmu. Maka berbahagialah para perampok, para pencuri, langsung saja minta sama mereka, rampas, akan dikasih yang lebih banyak. Kamu rampas satu, mereka kasih 10. Yang pada aslinya, mereka sendiri gak melakukan itu. Yang pada hakikatnya, mereka sendiri gak melakukan apa yang mereka katakan. Dirampas sapu tangannya, marah mereka. Tidak akan memberikan jubahnya untukmu. Karena fitrah manusia akan mempertahankan diri dan mempertahankan miliknya. Dan itu yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan seseorang. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang akan merampas hartaku? Kata Nabi, jangan berikan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menyerang? Kamu lawan. Ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau sampai aku mati? Engkau di surga. Kalau bagaimana kalau dia yang mati? Dia dalam neraka. Disuruh untuk mempertahankan hak. Bukan diajarkan untuk menjadi pengecut penakut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan sebelum mereka semua para anbiya, Nabi Ibrahim al-Khalil salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in. Yang menghancurkan berhala-berhala semuanya. Dan kemudian meletakkannya di atas, atau dikalungkan katanya di berhala yang terbesarnya. Kemudian mereka nanya, kata Ibrahim, tanya sama apa yang paling besar itu. Masa patung ditanya, lah kalian menyembahnya, ngapain menyembah orang yang bisu, atau batu yang bisu yang gak bisa bicara. Kalah hujah mereka, dilawan oleh Ibrahim alaihissalam. Bukan tidak berjuang, bukan tidak berperang. Barakallahu fikum. انتهى نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.